Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِي فِي الدِّينِ para hadirin sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah taala kembali dimudahkan di malam hari ini untuk kita meneruskan istifadah kita dalam mempelajari sebagian urusan agama kita, terkhusus hal yang berkaitan dengan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini merupakan hal di antara hal yang terpenting dalam kehidupan manusia untuk membekali diri dengan ilmu, ilmu agama, ilmu yang diutus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menjadikan ibadahnya walaupun sedikit namun merupakan sebab keselamatan. Berkata al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, qalilun 'ala sunnati najah wa katsirun 'alal bid'ah halak. Qalilun, amalan yang sedikit dalam artian menetapi sunnah, tidak menambah-nambahnya, ini najah, merupakan keselamatan. Amalan kita yang sedikit di atas sunnah itu adalah keselamatan. Wa katsirun 'alal bid'ah, dan amalan walaupun banyak namun di atas kebid'ahan, di atas perkara yang tidak ada tuntunan dari Nabi, walaupun banyak namun ternyata halak, adalah kebinasaan dan kehancuran. Maka dari itu marilah kita menyemangati untuk terus senantiasa menambah ilmu agama kita, agar hari demi hari terkhusus keberadaan kita yang sudah berada di lingkungan ilmu, lingkungan ma'had yang kita cintai ini, untuk senantiasa kita berupaya bisa menimba mendulang apa yang ada dengan segala keterbatasan, yang semoga barakallahu fikum Allah menjadikan amaliah ibadah kita bermanfaat di hari kemudian. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini masih meneruskan pembahasan dalam kitab Manhajus Salikin wa Tawaddihul Fiqhi Fiddin, masih berkaitan dengan sholat berjamaah, dan kita akan masuk pada poin berikutnya, poin yang disebutkan beliau pada poin yang ke-146. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa qala ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bisunnah fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan wa in kanu fil hijrati sawa faqdamuhum silman aw sinnan wala ya'umur rajulu rajula fi sultanihi wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idznihi rawahu muslim. Beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah menyatakan bahwasanya aqra' ya umul qaumu adalah yang menjadi imam bagi suatu kaum, karena salat berjamaah harus ada imamnya. Siapa yang mengimami? Maka beliau menyatakan yang mengimami kaum, poin pertama, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling banyak hafalannya tentang Al-Qur'an. Yang kedua, fa in kanu fil qira'ati sawa, kalau ternyata bacaan Qur'annya sama, maka a'lamuhum bisunnah, yang paling a'lam, yang paling mengilmui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fis sunnati sawa, maka apabila mereka dalam pengetahuan ilmu tentang sunnah sama, fa'akdamuhum hijrotan, maka siapa di antara mereka yang paling dahulu hijrahnya. Fa'inkanu fil hijrati sawa, kalau dalam hijrah dalam artian dulu belum mengenal sunnah, kemudian mengenal sunnah dari sisa baqiyah, maka ini memiliki nilai keunggulan. Nah, ternyata kalau ternyata hijrahnya sama, mengenal sunnahnya sama, maka fa'akdamuhum silman, siapa yang lebih dahulu masuk Islamnya kalau dulunya kafir, atau sinan, atau siapa yang lebih tua usianya. Itulah urutan prioritas yang dibawakan di dalam hadis yang kemudian disimpulkan beliau dalam poin-poin tersebut. Dan yang terpenting pula, sebuah adab yang agung, wala ya'umur rajulu rajula fi sultanihi, janganlah seorang mengimami orang lain di wilayahnya, di rumahnya, di masjid yang dia diamanai padanya. Nah, jangan mendahului orang yang sudah ditunjuk. Nah, jangan sampai seorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya. Nah, wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi, janganlah terus duduk di rumahnya untuk menikmati makanan yang ada di dalamnya, illa biiznih, kecuali dengan izin si pemilik rumah tersebut. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam poin ini terdapat beberapa pembahasan penting. Yang pertama, mengenai pembahasan imamah, yakni menjadi imam dalam sholat. Sholat apa itu? Tentunya sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Maka di sana barakallahu fikum, terdapat beberapa pembahasan penting, di mana beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah membawakan urutan-urutan ini adalah berdasarkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau datang atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu di nomor hadis 673. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, fa'in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bisunnah, fa'in kanu fi sunnati sawa fa'aktamuhum hijratan, wa'in kanu fil hijrati sawa fa'aktamuhum silman, wa'fi riwayatin sinnan, wala ya'umanna rajulu rajula fi sultanihi, wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Barakallahu fikum. Yani, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram di nomor hadis 398. Nah, hadis ini sebagaimana nasnya dibawakan oleh beliau dalam urutan-urutan tersebut, maka terjadi pembahasan siapakah yang lebih berhak menjadi imam. Siapakah yang lebih berhak menjadi imam? Karena ini, nah, barakallahu fikum, suatu hal yang bergengsi. Nah, sebelum kita membahas tentang siapakah yang lebih berhak, maka perlu disadari ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya imamah, kepemimpinan baik dalam sholat ataupun yang lainnya, hakikatnya adalah amanah. Hakikatnya apa? Amanah. Nah, bukan perkara sepele, walaupun sekedar imam sholat. Kenapa? Karena dia adalah membawa amanah bagi umat ini, di mana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang imam, fa in asabu falahu walakum. Kalau benar dalam mengimaminya, maka dia mendapatkan pahala dan demikian pula kalian mendapatkan pahala jamaah. Fa in akhta'a, kalau mereka salah, falakum ajran fa alaihi fa alaikumul ajr. Yaitu dosa ditanggung oleh dia dan makmum tetap mendapatkan pahala berjamaah. Nah, sehingga di sini kita pun harus waspada karena yang namanya imam itu adalah apa? Amanah. Sehingga barakallahu fikum, hendaknya kita melihat sisi-sisi amanah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyalahkan salah seorang sahabat dikala dia mengimami manusia yang menjadikan manusia merasa berat. Kenapa? Karena sebab panjang sholatnya dia. Maka beliau menyatakan, inna minkum munafirun, sesungguhnya ada di antara kalian orang-orang yang menjadikan manusia lari dari kebaikan. Karena didapatkan ada seorang sahabat yang lainnya tidak mau sholat jamaah. Ditanya, apa yang menyebabkan kau tidak sholat jamaah? Li'ajli fulan yutilu bina, karena fulan kalau ngimami terlalu panjang sehingga saya enggak kuat. Maka Rasulullah beliau berkata, inna minkum munafirun, sesungguhnya ada di antara kalian orang yang menjadikan manusia lari dari kebaikan. Nah, manusia lari dari kebaikan. Maka faman yusalli bin nas, maka barang siapa yang sholat mengimami manusia, fal yujiz, maka diperingan. Naam. Fa inna mi waraikumul kabir wasaghir wadal wadhaif wadal haja, karena di belakang kalian ada yang sudah tua sehingga lemah, ada yang dhaif lemah atau sakit, atau orang yang memiliki kebutuhan untuk disegerakan. Sehingga di sini perlu juga mengilmui kondisi makmum. Nah, ya kalau ternyata di belakang semangat semua, kalau terlalu pendek, aduh, umumnya terlalu cepat, ya. Nah, sehingga tadi mana yang paling bagus? Melihat kondisi. Nah, kalau semisal di ma'had seperti kita panjang, ya sudah terbiasa, ya. Namun kalau di masyarakat, misalnya yang lebih-lebih jarang alusunah di situ, maunya cepat, ya. Nah, kalau di masjid-masjid yang di sana masjid safa, masjidnya musafir, masjid tarik yang di jalan, kira-kira bagaimana? Wah, ini lagi semangat nih, wala ini. Nah, barangkali nanti suatu saat ada di antara antum yang diamanai masjid. Nah, oh ini masjid banyak yang sholat di sini, orang yang singgah sekedar mampir untuk menunaikan sholat, meneruskan perjalanan. Nah, pandai-pandai membaca situasi. Nah, maksudnya berarti dengan demikian yang namanya bab imamah perlu sekali dipahami dan dipelajari. Bukan yang penting modal hafalan, bukan yang penting sudah bisa mengimami. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan pertama adalah man ahaqqun nasi bil imamah. Siapakah orang yang paling berhak untuk menjadi imam dalam sholat? Nah, ini barakallahu fikum, siapakah orang yang paling berhak menjadi imam dalam sholat. Nah, maka disebutkan oleh para ulama, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, yang pertama, dzahaba ta'ifatu min ahlil ilmi ila taqdimil afqah. Sebagian berpendapat yang paling faqih, nah, yang paling paham tentang ilmu agama, seluk-beluk tentang sholat, adanya rukun, wajib dan sunnah, serta adanya misalnya mengenai kejadian-kejadian yang mungkin muncul dalam sholat kontemporer, misalnya adanya sujud sajadah, ya sujud tilawah, membayat sajadah dan sebagainya. Nah, ini sebagian berpendapat yang afqah, yang paling faqih. Di mana ini adalah pendapat 6 Imam Atha Ibnu Rabah, kemudian Ats-Tsauri, Imam Malik, Al-Auza'i dan Syafi'i. 6 Barakallahu fikum. Ini yang pertama. 6 Pendapat kedua, sebagian ahlul ilmi yang lainnya berpendapat yang paling banyak bacaannya. Secara nas hadis demikian. Demikian pula ini amalan para sahabat. Karena dahulu dikala sebuah kaum didapatkan Amr ibn Salimah, sahabat yang masih kecil. Dia biasa duduk. Kemudian mendengar para sahabat membacakan Quran. Kalau berjalan muraja Quran, para sahabat baca. Dia sering dengar. Anak kecil daya tangkapnya cepat. Nah, cepat hafal. Maka ketika sholat dimintalah Amr ibn Salimah untuk mengimami kaum. Sampai-sampai dikisahkan kalau sujud para sahabat ini tidak berani mengangkat kepalanya sebelum dia mapan duduk. Ya. Karena masih belum ya demikian, khawatir auratnya terbuka dan seterusnya. Nah, ini karena masih kecil lah ini. Sehingga di sini sebagian berpendapat adalah yang paling berhak menjadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah yuqaddamu 'alal afqah. Naam. Ini didahulukan. Di mana ini pendapat adalah Ibnu Sirin, Imam Ahmad, Ishaq dan juga Ashabur Ra'yi. Naam barakallahu fikum. Ini demikian. Hanya saja Imam Ahmad mengkaitkan. Naam. Yuqaddamul aqra idza kana ya'rifu ma tahtaju ilaihi salat minal fiqh. Boleh yang lebih banyak Al-Qur'annya didahulukan menjadi imam, dengan catatan kalau dia juga menguasai, memahami apa yang dibutuhkan dalam salat, ya. Mungkin anak kecil, ya, mungkin anak antum misalnya taruhlah umurnya 9 tahun. Sudah punya hafalan 2 juz sebagai misal. Lantum orang tua paling berapa? Nah, kira-kira kalau ngimami siapa yang paling berhak? Menurut pendapat yang akro, hah? Lantum. Namun dia belum paham sholat ini. Gimana? Nah, sah kalau dikatakan sah, karena dia tahu globalnya sholat. Nah, namun kalau ternyata terjadi, kalau dia bacaannya ada yang keliru atau ada gerakan salah, yang belakang subhanallah, enggak peduli subhanallah, enggak peduli subhanallah, ya. Kan demikian, ya. Nah, kadang kala ada orang diingatkan subhanallah malah enggak paham apa ini maksudnya, ya. Nah, ini kenapa? Karena tidak paham tentang ilmu tentang salat. Nah, sehingga di sini boleh mendahulukan al-aqra, namun dengan catatan kata Imam Ahmad, idza kana ya'rifu ma tahtaju ilaihi as-shalah minal fiqh. Yani, maka di sini kalau dia memang mengetahui apa yang dibutuhkan dalam sholat. Nah, demikian pula mayoritas muhakikin merojihkan pendapat ini, yaitu kalau ternyata didapatkan semuanya faqih. Nah, maka dilakukan siapa yang paling banyak hafalan Quran. Namun ketika terjadi skala prioritas, yang satu faqih afqah, namun kurang. Faqih di sini dalam sebatas, sebatas tentang ilmu yang dibutuhkan dalam sholat ya. Bukan oh ini dia taunya ilmu tentang fikih ibadah saja, fikih muamalah dia enggak tahu. Oh berarti ini lebih afqah. Nah tidak ya. Namun yang berkaitan dengan apa? Sholat. Nah yang berkaitan sholat dia juga faqih. Berarti didahulukan aqra. Nah hal ini telah dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam hadis yang lainnya, yaitu dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan Imam Muslim di nomor hadis 762. Kalau tadi hadis Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, idza kanu salasatan, kalau mereka bertiga, maka fal ya'umuhum ahaduhum, hendaknya salah seorang di antara mereka mengimami sholat. Wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Dan orang yang paling berhak di antara mereka menjadi imam adalah aqra'uhum, yang paling bacak, banyak baca bacaannya. Naam barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum. Ini secara nas mendahulukan orang yang apa namanya? Yang dia itu lebih banyak bacaan Al-Qur'annya. Terus bagaimana kok Imam Ahmad di sana membuat kaid ya, dikarenakan tadi ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendahulukan Abu Bakar nam dan Ubay ibn Ka'ab, ini barakallahu fikum, dan mereka adalah orang yang paling tentunya hafal Quran dan paling faqih di antara para sahabat. Nam Abu Bakar didahulukan karena beliau tentunya orang yang paling faqih di antara para sahabat. Kenapa paling faqih? Karena beliau yang paling berat keimanannya. Karena orang yang dia itu faqih tentu akan terus makin maksimal mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Sehingga di sini ucapan beliau aqra'uhum li kitabillah, yaitu qala al-Imam Ahmad idza kanu apa? Bagaimana kalau apabila mereka itu apa akrahum li kitabillah idza kana ya'rifu ma tahtaju ilaihi as-shalah fayuqaddamu 'alal afqah. Naam. Maka kalau mereka itu memang telah mengetahui fikih yang diketahui yang dibutuhkan dalam salat, maka didahulukan atas sekedar orang yang memiliki pengetahuan hukum salat. Ya di sini, sehingga dari sini para imam tentunya harus memahami ya seperti tadi. Kenapa harus harus faqih? Karena Rasulullah SAW mengatakan ketika para sahabat ya diriwayatkan ketika itu Abdullah ibn Mas'ud atau Mu'adz ibn Jabal ketika itu sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat Isya membaca Al-Baqarah. Terbayang ya surat Al-Baqarah ini berapa ya dibaca Alif Lam Mim terus fadonantu annahu sayarka fil mi'ah, aku sangka Nabi akan pada ayat ke-100 ruku, diteruskan ini ya, diteruskan sudah, akhirnya pulang ke rumahnya ngimami kaumnya lagi ya, ingin mengamalkan yang didapatkan dari Nabi enggak. Kan semangat ya, ini semangat kita, ini kan sunnah, ini sunnah Nabi harus diamalkan. Sudah dapat. Diamalkan ternyata menjadikan manusia berat ya, kan tidak semangat. Loh kenapa Nabi demikian? Tahu siapa di belakangnya. Masih muda, semangat, dan cinta kalau panjang ya. Nah telah di sini misalnya santri. Wah ini masih muda-muda, dia juga punya hafalan. Kalau dibacakan oh bisa ngikuti, bisa meluruskan sambil menikmati meresapi ya. Coba kalau yang di belakang punya hafalan lama sekali, enggak tahu bahasa Arab lama sekali, ya apa tidak. Nah ini coba, ada yang demikian ya. Nah ini berat akhirnya kaumnya. Lalu Rasulullah mengatakannya inna minkum munafirun. Dalam riwayat lain beliau mengatakan kepada Mu'ad, afatannuna anta ya Mu'ad? Apakah kau ingin menimbulkan fitnah? Dikatakan menimbulkan fitnah karena menjadikan manusia lari dari tuntunan. Nah, ini sehingga di sini perlu adanya orang yang faqih. Nah, tidak sekedar modal apa? banyak hafalan. Barakallahu fikum. Nah ini tadi. Naam, barakallahu fik. Nah di sini selanjutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahmullah, ini pembahasan pertama. Siapakah yang lebih berhak menjadi imam? Berarti siapa yang lebih berhak menjadi imam? Aqra'uhum li kitabillah idza kana ya'rifu ma yahtaju ilaihi as-shalah. Naam. Yang paling banyak hafalannya. Semisal sekarang praktek. Kalau seandainya di antara antum ada yang hafid selesai. Namun dia belum terlalu paham tentang ilmu sholat. Di sana ada yang lebih paham, namun belum selesai. Masih taruhlah selisih satu atau setengah juz. Siapa yang didahulukan? Hah? Yang faqih dan punya apa? Hafalan. Ya. Nah sekarang itu yang paling berhak. Namun apakah harus itu? Jawabannya tidak. Kalau ternyata kita di pondok ingin melatih anak-anak kita, ini dilatih menghafal. Karena di sisi dilihat di sisi, dari sisi kedewasaan, dan dia punya faqih, punya fikih, bisa memahami makmum dan sebagainya, maka ini pun bagus sebagai tahap tadribat, sebagai latihan. Nah, sebagai latihan dan mendidik. Nah, ini barakallahu fikum. Ini ikhwani fillah rahimakumullah. Ini yang pertama, siapakah yang paling berhak ya menjadi imam? Nah, barakallahu fikum. Urutannya kalau begitu, yang pertama adalah fa'ulan nasi wa haquhum bil imamah yakunu ala nahwi tali. Berarti dengan demikian orang yang paling berhak menjadi imam, kalau begitu urutannya berikut ini. Yang pertama, ajwaduhum qira'atan. Orang yang paling bagus bacaannya, ajwad di sini aqra, yang paling sesuai dengan tajwid, yang paling banyak sedang tajwid, ya, bagus bacaannya, namun dengan catatan kalau dia itu mengetahui apa yang dibutuhkan dengan pada apa? Pada amalan sholat. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Nah, kenapa demikian? Sebagaimana terangkan. Sekarang sebuah kasus gambarannya. Yani al-alim bil fikih shalah. Sekarang idza jtama man huwa ajwadu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqah. Kalau berkumpul dua orang, terkumpul orang yang paling mutqin bacaan Qur'annya dan paling bagus, paling banyak, namun dia tidak faqih. Dengan orang yang dia itu lebih sedikit hafalannya namun faqih. Maka bagaimana? Quddimal qari al-afqah 'alal aqra ghairul faqih. Pertama, didahulukan qari yang banyak hafalannya lagi faqih daripada orang yang banyak hafalannya namun tidak faqih sama sekali. Nah, ini yang pertama. Semisal tadi gambaran anak antum 9 tahun. Enggak paham ilmu salat, mungkin hafalannya sudah sekian juz. Nah, dengan antum orang tua yang paham tentang salat walaupun mungkin ya baru satu juz, juz 30. Siapa yang dulu menjadi imam? Ya orang tua, karena dia lebih faqih. Nah, daripada yang tidak faqih. Kenapa demikian? Li'an fal hajatu ilal fiqhi fi salat wa ahkamiha asyaddu minal hajati ila ijadil qira'ah. Nah, dikarenakan ilmu tentang hukum-hukum sholat dan memahami tentang tata aturan sholat ini lebih sangat dibutuhkan dalam sholat daripada sekedar bagusnya bacaan. Nah, daripada sekedar bagusnya bacaan. Difahami ini ya. Nah, ini oh jadi demikian ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian setelah itu summa alafqah ala lam bisunnah. Kemudian kalau ternyata mereka sisi bacaannya sama ya, faqihnya ini sisi bacaannya sama, maka didahulukanlah yang afqah daripada sunnah, yang lebih faqih dan lebih mengilmui tentang sunnah. Nah, ini urutannya. Summa addam walasbak hijrotan min biladil kufri ila biladil islam. Kemudian orang yang paling dahulu hijrahnya, yang berpindah dari negeri kufar ke negeri Islam, ini kalau mereka demikian, lah sekarang sama-sama di negeri Islam. Yang paling dahulu hijrah berarti siapa? Ya, yang paling dahulu mengenal sunnah. Nah, siapa yang dahulunya mengenal sunnah? Nah, oh, ini ngaji sudah sekian tahun. Ini ngaji baru kemarin. Hafalannya sama? Sama. Duh, jangan terus satu banding-bandingkan karena taufik. Dia mondok 10 tahun hafalnya 10 juz, ini baru 2 tahun 10 juz. Lah mana yang didahulukan? Jadi imam dalam sholat. Mana yang didahulukan? Yang mondoknya 10 tahun. Oh, tapi kan menunjukkan dia kurang serius ya. Tidak juga, karena itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lah yang mendapatkan karunia mudah cepat menghafal, bersyukur, jangan sombong. Naam. Ini tadi. Kemudian selanjutnya, wa in kanu, naam, kalau sama ini, maka di sini adalah aqra aqdamuhum islaman, yang lebih dahulu masuk Islam kalau sebelumnya memang kafir. Naam. Summa apa silman di sini? Summal akbar sinan, barulah ketika itu yang paling tua usianya. Kalau memang semuanya sama, nilai-nilai itu semuanya sama, maka barulah yang paling tua umurnya. Nah, sekarang kasus fa idza stawa ya fi jami'i ma sabaqa, kalau ternyata usianya sama. Usia secara umur lahirnya sama. Usia secara dirosah mempelajari sunnah sama. Usia secara hijrah mengenal sunnah sama. Ya. Usia apa banyaknya hafalan sama. Fikih pengetahuannya sama. Ini sama ada berapa orang? Siapa yang paling berhak? Maka kuri'a, dikur'ah, dikocok. Siapa? Nah, ini yang paling berhak. Naam. Kuri'a, dikur'ah, diapa? Dikocok. Bainahuma faman ghalaba fil qur'ah quddim, barang siapa yang ini keluar namanya, dia yang paling berhak. Naam. Jadi tidak boleh rebutan. Oh, rebutan saya tidak ya. Ingat, imamah itu amanah. Di masjid ini sudah ditentukan imamnya fulan. Naam. Antum yang belum terdaftar ya jangan, oh ini saya lebih berhak, tidak. Walaupun banyak ya hafalannya, iya, mungkin belum dipandang. Naam. Karena ini dalam tahapan latihan. Naam, ini para kolofikum. Nah, ini sudah. Nah, kalau ternyata ini ketika dalam hal yang misalnya di sebuah masjid yang ada idaroh, ada aturan. Naam. Nah, sekarang seandainya orang yang di situ diamanai, apakah itu masjid lingkungannya, ataukah itu dia diamanai dengan memegang sebuah masjid, atau mungkin itu memang masjid yang dia bangun dengan wakaf orang tua dan seterusnya, ya. Misalnya di sini bagaimana? Wasahibul bait ahaqqu bil imamah min dhaifihi. Maka pemilik rumah ini lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Semisal di sebuah masjid antum mengisi. Kok kemudian di situ didapatkan masyaallah ya, yang ngisi hafalannya lebih sedikit. Siapa yang lebih berhak? Ya sahibul bait. Ini secara asal mereka yang lebih berhak menjadi imam berdasarkan hadis yang tadi dibacakan, la ya'umanna rajulu rajula fi ahlihi aw fi baitihi wala sultanihi. Nah, di sana dalam hadis riwayat Muslim didapatkan, yaitu tidaklah atau janganlah seorang mengumumi orang lain di rumahnya atau di tempat kekuasaannya. Nah, kecuali dengan apa? Dengan izinnya. Naam, dengan izinnya. Naam. Wa kadzalika sultan ahaqqu bil imamah min ghairihi. Demikian pula penguasa. Ini penguasa, presiden mengatakan, "Saya akan mengimami kalian." Walaupun mungkin hafalannya lebih sedikit, ya lebih berhak karena beliau penguasa, ya. Saya kok tiba-tiba Pak Bupati, saya akan ngimami kalian. Berhak? Lebih berhak. Nah, karena mereka pemimpin, ya. Tapi bacanya lebih sedikit. Ya, karena mereka dari sisi imam sultan lebih berhak untuk menjadi imam. Wa huwa al-imam mu'azzam li umumi hadis, berdasarkan kuman hadis yang telah lalu, yakni karena di sultanihi, di daerah kekuasaan dia. Nah, selanjutnya wa kadzalika al-imamu ratib fil masjid. Demikian pula imam yang telah ditetapkan dalam sebuah masjid. Di musola telah ditetapkan imam. Mungkin antum merasa bacaannya kok kayaknya enggak pas ya. Jangan digulingkan. Ya, jangan digulingkan. Antum di situ ikut berjamaah. Loh, tamun lebih bagus hafalan saya. Bacanya lebih bagus, ini imamnya enggak enak rasanya, ya. Jangan. Tetap mereka lebih berhak dan lebih aula daripada yang lainnya, karena keumuman hadis. Naam. Hatta wa in kana ghairuhu aqra minhu wa alam. Walaupun sampai pun seandainya makmumnya lebih banyak hafalan dan lebih berilmu, tetap yang lebih berhak adalah siapa? Orang yang sudah ditunjuk. Kecuali apa? Kalau mengizinkan. Kalau mengizinkan, ya. Ini di lobi dulu apa enggak ya? Di lobi apa tidak perlu di lobi? Tidak perlu di lobi. Kalau mengizinkan, minti batin nafsi sudah. Oh, silahkan Anda yang imami saja. Nah, misalnya ya. Lainlah manhaj al-sunnah wal jamaah, tidak seperti manhaj hizbiyyin yang mereka haus akan kekuasaan, haus akan imamah. Berbeda. Nah, yang inginnya menjatuhkan orang lain dan seterusnya. Namun al-sunnah wal jamaah adalah akramunna, yakni arhamunnas linnas, orang yang paling sayang dan menghormati manusia. Nah, jadi jangan salah menilai kalau orang ngaji sunnah pasti arogan. Orang yang mengaji manhaj salaf pasti nanti menjadi orang yang angkuh lagi sombong. Tidak demikian. Bahkan sebaliknya, orang yang dia itu mempelajari ilmu salaf dan mengikuti manhaj salaf menjadi orang yang arhamun nas bin nas, orang yang paling sayang kepada manusia dan orang yang paling memuliakan manusia dan memberikan hak manusia serta mengangkat tinggi-tinggi derajat harkat dan maktabat manusia. Nah, tidak terus akhirnya menjadi orang yang angkuh lebih sombong. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kafa, yakni bahwasanya, yakni kafa bil mar'i isman an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan berdosa kalau dia merendahkan saudaranya yang muslim. Nah, ini sifat yang kurang baik, merendahkan orang lain, yang kita berlindung kepada Allah dari sifat demikian. Dan semoga Allah memberikan kepada kita anugerah akhlakul karimah sehingga betul-betul menjadi hiasan diri-diri kita dan semakin orang mencintai sunnah melalui akhlak yang bagus tersebut. Amin. Dan ini yang mudah kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada para jamaah semuanya untuk bersegera, sesegera mungkin dalam amal kebaikan, dalam hal ini yaitu sholat berjamaah. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki hajah kebutuhan untuk wudu ataupun juga untuk barakallahu fikum ke belakang, maka hendaklah tetap di dalam shaf, menjaga shaf yang baik. Nah, sebagaimana pula di majelis-majelis para ulama demikian, ya. Di majelis ulama demikian, ya, paling kalau antum sekedar menaruh tas, ya taruh tas yang rapi di belakang. Setelah itu kembali ke shaf menata, dan jangan dibiasakan waktu antum hilang sia-sia. Nah, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.